Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafs wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa may yuti Allah rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini Ustadzuna Abu Samah Imam Bukhari hafizallahu ta'ala, beliau ada kegiatan safar li dakwah, maka kita isi kekosongan melanjutkan apa yang pernah kita bacakan dari penjelasan ulama kita, ulama Rabbani, ulama Sunni, yaitu Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Ali Fauzan hafizallahu ta'ala. Menyambung apa yang beliau jelaskan terkait dengan kenyataan yang bermunculan di tengah-tengah kaum muslimin, berbagai macam pemahaman bermunculannya di tengah-tengah kaum muslimin, berbagai macam kelompok-kelompok Islamiyah. Mereka semuanya mengaku sebagai jamaah Islamiyah, kelompok Islam. Bahkan mereka semuanya mengklaim bahwa kelompok-kelompok tersebut di atas kebenaran, di atas jalan yang lurus. Kelompok tersebut mengikuti apa yang datang dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau menggambarkan bahwasannya jamaah dari jamaah manapun, kalau memang jamaah tersebut, kelompok tersebut berjalan di atas petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam, berjalan di atas apa yang ada pada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, khususnya khulafa ar-rasyidun dan qurun al-mufaddalah, generasi yang utama. Maka kelompok tersebut adalah kelompok yang berhak untuk kita bergabung dengannya. Kelompok yang memang kelompok tersebutlah yang sesuai dengan kebenaran. Kemudian beliau hafizahullah mengatakan, wa ma khalafa hadiyar rasul sallallahu alaihi wasallam fa innana natajannabuhu wa in kana yatasamma jama'atan islamiyah. Dan apabila ternyata kelompok tersebut sebuah kelompok yang menyelisihi terhadap petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, maka kewajiban kita adalah menjauhinya. Kewajiban kita adalah menghindarkan diri dari jamaah tersebut, kelompok tersebut. Sekalipun kelompok tersebut menamakan dirinya dengan kelompok Islam. Al-ibratu laysat bil asma, al-ibratu bil haqa'iq. Karena patokannya, barometernya itu bukan sekedar penamaan. Pengajiannya tertulis taklim ahlus sunnah wal jamaah. Pengajiannya tertulis majelis taklim salafus saleh. Kita tidak melihat kepada sekedar penamaan. Yang dijadikan patokan adalah al-haqa'iq, hakikatnya, kenyataannya, realita. Bukan sekedar ngaku-ngaku, bukan sekedar semboyan, bukan sekedar plang. Tetapi harus benar-benar ada buktinya, sesuai dengan hakikatnya, bahwa kelompok tersebut benar-benar berjalan selaras sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Karena bisa jadi kelompok tersebut dengan namanya luar biasa membuat tertipu dan terpedaya kaum muslimin. Manhaj salaf, pengajian manhaj salaf, kelompok di atas dakwah salafiyah, mengikuti jalannya salafus saleh. Bisa jadi dari penamaan tersebut membuat kagum kaum muslimin, membuat tertarik kaum muslimin, seakan-akan dengan penamaan tersebut besar, hebat. Tetapi ternyata kelompok tersebut adalah kelompok yang kosong dari kenyataan. Bahkan kelompok tersebut ternyata batil, dikarenakan penamaan yang dia tampakkan di tengah-tengah kaum muslimin itu sekedar untuk mengelabui kaum muslimin. Tatkala kaum muslimin sudah terkecoh, sudah terperdaya, dan mereka berduyun-duyun masuk bergabung dengan kelompok tersebut, baru kelompok tersebut dari tokohnya, dari pendirinya, maka akan mengeluarkan racun-racun busuknya dari pemikiran-pemikiran menyimpang, dari pemahaman-pemahaman celeneh yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan bertolak belakang dengan apa yang dipahami salaful ummah. Sehingga kata Syaikh Fauzan hafizallahu taala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, fenomena bermunculannya pemahaman-pemahaman kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kelompok Islam, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh sebelum munculnya kelompok-kelompok tersebut, Rasulullah sudah mengabarkannya, menyampaikannya kepada umatnya akan kenyataan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu hadhil ummatu ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah." Qulna man hiya ya Rasulullah? Qala man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah." Telah berpecah belah orang-orang Yahudi menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah, dan berpecah belah orang-orang Nasara menjadi 72 golongan. Wasataftariku hadhil ummatu ala 73 firqah, dan akan berpecah belah umat ini, yaitu umat Islam, ala 73 firqah, menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya terancam dengan neraka kecuali satu golongan. Kulna, maka para sahabat mengatakan, "Man hiya ya Rasulullah? Siapakah kelompok tersebut wahai Rasulullah?" Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Siapa saja yang dia itu berada pada sesuatu yang seperti aku dan para sahabatku pada hari ini di atasnya. Jadi apabila kelompok tersebut memang dia berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka kelompok tersebutlah yang dikatakan sebagai satu kelompok, satu jamaah yang terselamatkan dari ancaman neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dan yang lainnya, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dari jalan Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan alamah, tanda, ciri, yang dengan tanda dan ciri tersebut memberikan bimbingan kepada kaum muslimin, umat Islam, agar tidak terkecoh dengan sekedar penamaan, agar tidak terperdaya dengan sekedar slogan. Karena dengan tanda yang dimiliki golongan yang selamat, golongan yang terhindar dari ancaman neraka, Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan cirinya kelompok tersebut, golongan tersebut, dia berjalan benar-benar berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya, menempuh seperti apa yang ditempuh di saat itu oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah tandanya golongan tersebut adalah golongan yang akan terhindar dari ancaman an-nar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. Maka walaupun kita menyaksikan fenomena di tengah-tengah kaum muslimin, beragamnya pemahaman, ada pemahaman ini dan itu, berbagai macam kelompok demi kelompok Islam bermunculan, baik dengan nama yang lama maupun dengan nama yang terbaru, baik dengan tokoh yang telah wafat, telah meninggal, maupun tokoh penggantinya dan penerusnya. Maka kaum muslimin itu tetap dia itu mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin selamat, tidak terbawa arus perpecahan tersebut, tidak terjerumus ke dalam kelompok-kelompok yang ternyata notabenenya kelompok sempalan dari kelompok Islam, yaitu dengan melihat kepada tanda ciri yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizallah, at-tariqu wadihun. Jalannya sudah jelas. Al-jama'atu allati fiha hadhil alamatu nakunu ma'aha. Kelompok yang memang terdapat padanya tanda tersebut yang disebutkan dalam hadis, yang disebutkan pula dalam riwayat lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manhum ya Rasulullah, Rasulullah menyebut al-jamaah. Kelompok tersebut adalah kelompok al-jamaah, disebut juga al-jamaah. Tatkala mereka menggabungkan diri, menisbahkan diri atau meniti apa yang ada pada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwan wa alaihim ajmain. Tatkala kelompok tersebut memiliki tanda yang seperti disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, maka nakunu maha, kita bergabung dengan kelompok tersebut. Silakan. Kalau memang sebuah kelompok, kami ahlus sunnah wal jamaah, sesuai dengan kenyataan, silakan bergabung dengannya. Antum dapati sebuah dakwah, sebuah majelis taklim, taklim salaf, dakwah ahlus sunnah dan dakwah salafiyah. Kalau memang tanda ciri yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyataan pada kelompok tersebut, kita gabung dengan kelompok tersebut. Mangkana ala muslima kana ali Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Kalau kelompok tersebut memang ada tandanya, ada cirinya, yaitu berjalan di atas apa yang Rasulullah dan para sahabatnya di atas jalan tersebut, fahumul jama'atul islamiyah haqqah, dan itulah kelompok Islam yang sebenarnya, kelompok Islam yang di atas al-haq, yang berhak untuk kita ikuti, berhak untuk kita bergabung ke dalamnya. Amma man khalafa hadzal manhaja wa sara ala manhajin akhar fa innahu laysa minna wa lasna minhu. Adapun siapa yang menyelisih manhaj ini, manhajnya Rasulullah dan para sahabat, dan berjalan di atas manhaj yang lain, maka sesungguhnya dia bukan termasuk dari kita, dan kita pun bukan termasuk darinya. Ini yang harus dicamkan oleh kita. Walaupun sebuah kelompok menamakan kelompok Ahlus Sunnah, sebuah dakwah mengatasnamakan dakwah Ahlus Sunnah, sebuah kelompok mengatasnamakan di atas manhaj salaf, sebuah pengajian majelis taklim, majelis taklim salaf, kalau ternyata kelompok tersebut, dakwah tersebut berjalan di atas manhaj, jalan, metode, prinsip yang lainnya yang tidak ada pada Rasulullah dan para sahabatnya, maka kita berlepas diri darinya, dan mereka bukan termasuk kita. Wala nantasibu ilaihi wala yantasibu ilaina, maka kita tidak akan mungkin, tidak dibenarkan kita itu menyandarkan kepada mereka, dan mereka pun tidak sepantasnya, tidak berhak menyandarkan kepada kita sebagai Ahlus Sunnah, sebagai Salafiyun. Wala yusamma jama'atan wa innama yusamma firqatan minal firqiz dhalah, dan kelompok tersebut tidaklah berhak dinamakan sebagai jamaah, jamaah seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, tetapi mereka dinamakan firqah, kelompok minal firqiz dhalah, dari kelompok-kelompok sesat atau kelompok sempalan. Mereka enggak berhak dinamakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka enggak berhak dikatakan dakwahnya dakwah salafiyah, dakwah sunnah. Karena apa? Yang berhak menyandarkan kepada dakwah salafiyah, dakwah sunnah, adalah yang memang benar-benar ada padanya tanda-tanda atau ciri yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kalau memang benar-benar dia apa? Berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya ridwan wa alaihim ajmain. Li anna al-jama'ah la takunu illa alal haq. Dikarenakan akan dikatakan jamaah, tidaklah dia sebagai jamaah kecuali di atas kebenaran. Tidak akan dikatakan jamaah kecuali kelompok tersebut apa? Di atas kebenaran. Maka kita lihat saja fakta, kenyataan kelompok tersebut. Kita lihat fakta dan kenyataan majelis taklim tersebut, dakwah tersebut yang diserukan di atas al-haq atau tidak. Kalau memang di atas al-haq, sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sesuai dengan apa yang dipahami dan dipraktekan oleh sahabat ridwan wa alim ajmain, dia berhak menyandang sebagai al-jamaah, jamaatul muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bersatu di atas al-haq. Mereka bersatu di atas apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersatu di atas apa yang disampaikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menyebutkan definisi al-jama'ah. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak fa innaka hina idzin al-jama'ah. Yang namanya jamaah akan dikatakan sebagai jamaah ahlu sunnah wal jamaah itu selama mencocoki kebenaran, selaras sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diamalkan, dipraktikkan oleh para sahabat ridwan wa alim ajmain. Itulah dikatakan al-jama'ah wa in kunta wahdak, sekalipun kamu sendirian. Sekalipun kamu sendirian, kamu ketika itu kalau mencocoki kebenaran, antal jama'ah, kamu dikatakan sebagai al-jama'ah walaupun seorang diri. Di kampung antum tinggal, tidak ada seorang pun yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan apa yang dipahami oleh salaful ummah. Antum bersabar, antum tetap istiqomah, menghidupkan sunnah Rasul, mengamalkan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam dalam segala aspek kehidupan antum. Antum jamaah walaupun seorang diri. Walaupun dimusuhi banyak orang, walaupun bermunculan kelompok-kelompok yang besar di tengah-tengah kaum muslimin, tetapi mereka jauh dari sunnah Rasul, jauh dari ajaran Rasul, tapi antum tetap tegar. Berbagai macam ujian dan rintangan di dalam menghidupkan sunnah Rasul, mengamalkan ajaran Rasulullah, antum tetap istiqamah, bersabar di atasnya, antum dikatakan al-jama'ah. Karena barometernya ma wafaqal haq, apa yang mencocoki kebenaran. Akan tetapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kelompok tersebut, dakwah tersebut menyelisihi prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah, bertentangan dengan apa yang ada pada para sahabat ridwan wa alim ajmain, maka sekali-kali kelompok tersebut bukan al-jamaah. Sekali-kali dakwah tersebut dakwah yang munharifah, yang menyimpang dari kebenaran. Sehingga kita harus ekstra hati-hati, jangan tertipu dengan slogannya berpemahaman ahlu sunnah, bermanhaj salafus saleh. Lebih-lebih di zaman kita ini hidup media sosial yang sudah kebanyakan dipakai untuk fasilitas dakwah oleh semua kaum muslimin. Berbagai macam kelompok-kelompok menggunakan kesempatan kecanggihan teknologi ini untuk fasilitas dakwah, maka mereka tidak terlepas menggunakan slogan-slogan tersebut, penamaan-penamaan tersebut, terutama yang menggunakan aplikasi. Satunya WA apa? Telegram. Yang bebas, semua pihak bisa menginduk ke aplikasi tersebut. Banyak didapati di situ mengatasnamakan manhaj salaf, manhaj salaf, ahlu sunnah wal jamaah, salafi daerah ini, salafi provinsi ini, salafi kota ini, ahlu sunnah tempat ini, ahlu sunnah kota ini, banyak. Bahkan yang jauh sekali, bagaikan jauhnya antara langit dan bumi, dalam prinsipnya dengan prinsip salaf, dengan prinsip ahlu sunnah pun masih mengatasnamakan azwaja ahlu sunnah wal jamaah. Apakah tidak menipu yang seperti ini? Penamaan dan slogan bisa menipu kalau kita enggak benar-benar paham dengan bimbingan Rasulullah yang beliau menyebutkan adanya ciri khas, adanya tanda tersendiri pada jamaah yang mencocoki benaran tersebut, yaitu jamaah yang mangkana alaihi ala mislima ana alaihi yauma wa ashabi, yaitu siapa saja yang dia benar-benar berjalan di atas yang aku dan para sahabatku saat ini berjalan di atasnya, maka cocokkan kelompok yang kita dapati, dakwah yang kita dengarkan. Oleh ini sesuai enggak apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah? Sesuai enggak apa yang dipahami oleh para sahabat dan dipraktekkan oleh para sahabat? Kalau ternyata jauh, bahkan terjadi penyimpangan, bahkan terjadi penyelisian, maka laisa minna walasna minhum. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kita berlepas diri dari mereka dan mereka bukan dari golongan kita. Maknanya kita tidak akan ikut-ikutan bergabung dengan kelompok tersebut, dan mereka sama sekali tidak layak dan tidak berhak mengatasnamakan sebagai kelompok ahlu sunnah, sebagai dakwah salafiyah. Ketika memang terjadi penyimpangan dan penyelisian terhadap apa yang ada pada Rasulullah dan para sahabatnya ridwan wa alaihim ajmain, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, patokannya ma wafaqal haq, al haq ma ana alaihi yauma wa ashabi. Tetap kembali kepada tanda ciri yang disebutkan dalam hadis tadi, kebenaran apa yang dia itu meniti, mengikuti apa yang ada pada Rasulullah dan para sahabatnya ridwan wa alaihim ajmain. Sehingga kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok sesat, walaupun mereka mengatasnamakan, memakai pakaian, memakai casing salaf, memakai penamaan casing ahlu sunnah, itu tetap akan ketahuan ketika kita memahami bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis tadi. Sebagai jamaah yang mencocoki kebenaran adalah mangkana ala mislima ana alaihi yauma wa ashabi. Kalau benar-benar dia berjalan seperti pada jalan yang aku dan para sahabatku di hari ini di atasnya. Dikembalikan ke sana. Bukan dikembalikan kepada apa yang menjadi tolak ukur tokohnya atau pencetus golongan tersebut, pendiri golongan tersebut, tidak. Sehingga apabila kita dapatin kelompok-kelompok tersebut memfigurkan, mengkultuskan pendiri kelompoknya, sudah tandanya dia adalah kelompok sempalan. Kalau dia selalu mengedepankan metode dalam dakwahnya dengan metode di atas pemahaman yang dicetuskan pada kelompok tersebut, maka sudah, itu adalah kelompok sempalan. Kelompok tersebut mengembalikan pemahamannya kepada pemahaman Jahm bin Safwan misalnya, sehingga kelompoknya disebut dengan kelompok Jahmiyah. Sudah kelompok sempalan ini udah. Karena dia di dalam metode beragama dikembalikan kepada pendiri pemahamannya yaitu Jahm bin Safwan. Ketika kelompok tersebut disandarkan kepada yaitu pendirinya dengan kelompok Sabaiyah misalnya, yang tercetus kelompok tersebut, pemahaman tersebut oleh Abdullah bin Sabah Asy'i Rafidi, maka kelompok Sabaiyah itu kelompok sesat sempalan. Bahkan Rafidah merupakan kelompok Syiah yang telah dikafirkan oleh para ulama. Dan demikian juga kelompok-kelompok yang terkini. Kelompok-kelompok yang terkini. Mereka walaupun mengatasnamakan dengan tokoh-tokoh terkini, maka mereka hakikatnya adalah kelompok sempalan yang notabene-nya kembali kepada kelompok-kelompok terdahulu. Apakah kelompok Sururiyah atau kelompok Mu'tazilah zaman sekarang yang dengan mengatasnamakan Majelis Tafsir Al-Qur'an yang sesungguhnya itu adalah kelompok Iktizal berpemahaman Mu'tazilah pendirinya, atau kelompok-kelompok yang lainnya Qutbiyun atau Qutbiyah, dakwah Qutbiyah yang disandarkan kepada Sayyid Qutb, seorang tokoh takfiri berpemahaman takfiri, bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin yang terjatuh ke dalam sebuah perbuatan dosa besar, terutama para penguasa yang mereka nilai sebagai tauhid sehingga mereka kafirkan, atau penamaan-penamaan kelompok yang lainnya yang sesungguhnya kelompok-kelompok tersebut itu menginduk kepada kelompok-kelompok yang terdahulu. Apakah Khawarij yang muncul pertama kali huru-haranya di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, atau Syiah Rafidah yang muncul huru-haranya di zamannya Ali radhiyallahu anhu, atau fitnah kelompok sesat yang lainnya, Qadariyah, Murji'ah, yang ketika itu masih ada para sahabat ridwanu alaihim ajmain seperti sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang sahabat Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, ini bari'un minhum wahum bura'u minni, terhadap kelompok-kelompok Qadariyah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka, aku tidak mengakui terhadap ajaran mereka, pemahaman mereka, dan mereka pun berlepas diri dari kami. Mereka tidak mengikuti apa yang ada pada para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Itu kelompok-kelompok yang dahulu telah bermunculan di zaman sahabat ridwanu alaihim ajmain. Dan sekarang pun di zaman kita jauh-jauh sangat banyak, lebih menjamur di tengah-tengah kaum muslimin pemahaman-pemahaman yang merupakan pemahaman notabene-nya kembali kepada pemahaman-pemahaman tersebut. Ima pemahaman Khawarij atau pemahaman Syi'i atau pemahaman Qadari atau Mu'tazili. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, bahwa alladhi yajtami'u alaihin nas, yang dikatakan al-jama'ah adalah yang mencocoki kebenaran yang manusia berkumpul di atasnya. Manusia berkumpul di atasnya, kaum muslimin bersatu di atasnya. Tidak mungkin kaum muslimin bersatu di atas kesesatan. Kaum muslimin Mereka menginginkan menghendaki bersatu di atas kebenaran. Wa amal batilu fa innahu yufariku walayu jammi. Adapun kebatilan, maka sesungguhnya kebatilan itu akan mencerai-beraikan kaum muslimin dan tidak akan mungkin mengumpulkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tawallu fa innamahum fi syiqaq. Dan jika mereka berpaling, menyimpang dari jalan yang benar, sesungguhnya mereka fi syiqaq, pada perpecahan. Demikian juga Allah SWT sebutkan dalam ayat lain, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh. Dan selalu mereka itu berselisih, bertikai, kecuali yang Allah SWT rahmati. Kata Imam Ikrimah rahimahullah, beliau ketika menafsirkan ayat tersebut, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh, dan mereka selalu berselisih, bertikai, berpecah belah, yakni fil ahwa. Ayat tersebut berbicara pada mereka ahlul ahwa wal bidah, mereka yang mengikuti hawa nafsu, lebih memilih penyimpangan, kesesatan daripada al-haq. Illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Yang dirahmati oleh Allah, mereka tidak akan berselisih, tidak akan berpecah belah. Siapa mereka? Kata Ikrimah rahimahullah, wahum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kelompok yang berada di atas al-haq, mengikuti Al-Quran dan sunnah, pemahaman salaful ummah, enggak akan berpecah belah. Yang berpecah belah adalah mereka yang apa? Yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti kesesatan dan penyimpangan. Yang namanya Hisam Eko Linggo, harap pulang. Istrinya sakit, mungkin kondisinya darurat, tafadol. Yang namanya Hisam Eko Linggo. Wal bid'atu makrunatun bil furqah, kama anna as-sunnata makrunatun bil jamaah. Yang namanya bid'ah itu pasti gandengannya itu dengan perpecahan, pertikaian, perselisihan. Sebagaimana yang namanya sunnah pasti gandengannya dengan al-jamaah. Maka enggak akan mungkin adanya perpecahan di tubuh. Perpecahan terjadi itu pada apa? Ahlul ahwa dan ahlus sunnah. Yang terjadi perpecahannya adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan kebidahan dengan mereka yang berjalan di atas al-haq, berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Itu yang terjadi. Sama sekali ahlus sunnah sampai hari kiamat mereka tidak akan berpecah belah. Karena apa? Telah dinyatakan oleh Syekhul Islam, yang namanya bid'ah itulah yang membuat perpecahan. Al-bid'atu makrunatun bil furqah. Ini yang harus kita camkan. Kebid'ahan itulah yang membuat perpecahan di tubuh kaum muslimin. Kalau terjadi perpecahan, gesekan, perselisihan, saling gap-gapan, itu pasti ada salah satunya yang mengikuti kebid'ahan, mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana wa anna sunnah makrunatun bil jamaah, yang di atas sunnah itulah yang selalu di atas al jamaah, di atas al haq. Ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, yang namanya kebatilan itulah yang membuat perpecahan. Dan tidak akan mungkin kebatilan itu menyatukan umat. Persatuan itu akan terjadi, akan terwujud tatkala kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Walaupun zahirnya mereka di atas satu jalan tujuan, yaitu ingin mendirikan negara Islam, ingin melestarikan sunnah Rasul, tapi pemahamannya beda-beda. Ada yang mengikuti pemahaman Hasan al-Banna, ada yang mengikuti pemahaman Muhammad Surur, ada yang mengikuti pemahaman Salman al-Auda, ada yang mengikuti pemahaman Sayyid Qutb dan yang lainnya. Nggak akan mungkin. Walaupun dalam kasat mata mereka bersatu dalam satu wadah dakwah Islamiyah, tetapi tasabum jami'an wa qulubum syatta. Kalian menyangka mereka bersatu padu di atas satu jalan, satu tujuan, tapi hakikatnya hati mereka apa? Bercerai-berai. Saling sekut-sekutan mereka. Saling menunggu kapan waktunya kulibas kamu. Kalau mereka apa? Sudah mengambil tampuk kekuasaan. Sudah berkuasa, menang, maka yang lainnya yang tidak sepemahaman pasti akan dilibas, akan apa? Dibantai, dihabisi. Ini ahlul ahwa wal bidah. Mereka la yujami, yang namanya kebatilan, kesesatan, kebidaan tidak akan mungkin mengumpulkan kaum muslimin. Yang mengumpulkan kaum muslimin hanya al-haq, kebenaran sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu taala alam bisawab. Ada pengumuman diberitahukan kepada seluruh santri MTQS.